Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال مسلمين رحمكم الله qanaqatin 'azzakumullah. Di antara amal-amal Islam yang paling mulia yang diamalkan oleh para anbiya wal mursalin, yang diamalkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah amalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ilallah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar. Ini merupakan amal yang paling mulia, di antara amal-amal yang mulia dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dakwah ini merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang besar, ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya melainkan bertugas untuk berdakwah kepada Allah, menyampaikan kepada umatnya perkara yang hak, perkara yang benar, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu ath-thaghut." An-Nahl 36. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, mereka semuanya berdakwah menyerukan ani'budullaha wajtanibuttaghut. Hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Semua nabi, semua rasul pasti berdakwah mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, dan melarang mereka dari berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah amalnya para anbiya wal mursalin. Secara khusus kaum muslimin rahimakumullah, dakwah ini adalah amalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh. Ad'u ila Allahi 'ala basirah," yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk. "Ana wa man ittaba'ani," aku dan orang-orang yang ikut dengan aku, Rasul dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maka dakwah jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dakwah adalah amalnya para pengikut Nabi dari kalangan kaum muslimin. Juga disebutkan secara khusus dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Tepatnya di Ali Imran 104, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin umat, seseorang, sekelompok yang berdakwah kepada perkara kebaikan, beramar ma'ruf bernahi mungkar, wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Perintah Allah langsung kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada kita semua, supaya ada di tengah-tengah kita, di kalangan kita, orang-orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada perkara kebaikan, beramar ma'ruf bernahi munkar. Maka dakwah ini merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang besar dari kalangan para nabi, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan para pengikutnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus sampai detik ini sampai yaumul qiyamah nanti, semuanya berjalan di atas prinsip berdakwah kepada Allah azza wajalla. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam secara khusus pula memerintahkan individu-individu masing-masing kita untuk berdakwah walaupun satu ayat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan ilmu dari Rasulullah walaupun satu ayat. Maknanya, berdakwahlah kalian. Ajaklah orang lain kembali kepada Allah walaupun dengan satu ayat. Itu ditujukan kepada masing-masing kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dakwah ini merupakan amal yang begitu mulia. Baik terkait dengan individu kita masing-masing atau untuk umat manusia secara umum. Berdakwah kepada Allah, pahalanya sangat besar. Seseorang yang berdakwah kepada Allah, sehingga ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, lebih baik daripada unta merah. Rasulullah SAW pernah bersabda, berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada satu orang saja melalui dakwahmu, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Kaum muslimin rahimakumullah, unta merah pada masa itu adalah harta benda yang paling mahal, yang paling berharga di kalangan umat ketika itu. Sehingga maknanya, kalau seandainya Allah memberi hidayah satu orang saja melalui dakwahmu, itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda yang begitu mahal harganya. Luar biasa. Orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bagus ucapannya, yang paling bagus tutur katanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih bagus ucapannya? Siapakah orang yang paling baik tutur katanya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan aku termasuk orang muslim? Jawabannya, tidak ada yang lebih bagus daripada mereka. Maka para dai-dai, para mubalig-mubalig, orang-orang yang mendakwahkan Islam ini, yang mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengajak orang untuk kembali beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah, ucapannya paling bagus, tutur katanya paling baik dibandingkan dengan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, juga dengan dakwah yang mulia ini pula, secara keumuman umat Islam akan mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Maka satu orang yang berdakwah sebaik-baik muslimin, Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Yang artinya, kalian wahai kaum muslimin, khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah mengatakan setelah itu, "Ta'muruna bil ma'ruf." Kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian bernahi mungkar. Ini dakwah, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, itu dakwah. Dan kau beriman kepada Allah, dakwah ini, maka kaum muslimin akan mendapatkan predikat khairul ummah. Individu-individu muslim yang berdakwah adalah khairul muslimin, muslim yang terbaik dengan dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini perkara yang begitu masyhur, begitu ma'ruf di kalangan sekalian kaum muslimin, yang namanya amal dakwah, amal yang sangat. Namun di sini kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berdakwah itu ada etikanya, ada kode etiknya, ada aturan-aturan mainnya, ada cara-caranya, tidak sembarangan. Di antara caranya, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan mainnya, disebutkan dan diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." An-Nahl ayat yang ke-12. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwahlah wahai Nabi ke jalan Tuhanmu, Rabbmu, bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Tiga cara. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kali pertama disebutkan dalam ayat ini adalah dakwah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka di antara aturan main dalam cara dakwah adalah hikmah dalam berdakwah. seorang dai harus hakim, seorang yang memiliki hikmah dalam dakwahnya. Seorang dai harus menerapkan metode hikmah dalam dakwahnya. Apa yang dimaknakan dengan hikmah di sini? Kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata hikmah itu maknanya sangat banyak. Hikmah terkadang dimaknakan dengan kenabian. Hikmah terkadang dimaknakan dengan ilmu. Hikmah terkadang dimaknakan dengan fiqh fiddin, pemahaman agama. Hikmah dimaknakan dengan akal, akal yang lurus, yang sehat. Hikmah dimaknakan dengan wara', macam-macam maknanya. Al-Imam Syaukani rahimahullah, salah seorang imam dari Yaman pada masanya, Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan kalimat hikmah, makna asalnya adalah al-amr alladhi yamna'u ansara, segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari kedunguan. Segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari kedunguan, kebodohan. Itu yang namanya hikmah. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, salah seorang mufti Saudi Arabia dulu, beliau sudah wafat rahimahullah, belum menyatakan wal makna anna kulla kalimatin wa kulla maqalatin tardauka 'anil safah wa tasjuruka 'anil batil fahiya hikmah. Maka maknanya ini, mana hikmah adalah semua kalimat, semua makalah, pernyataan yang menghalangi kamu dari sikap yang dungu, sikap kedunguan, atau yang menghalangi kamu dari semua perkara yang batil, yang menyimpang, itu yang namanya hikmah. Wa hakadha kullu maqalin wadihin sharihin sahihin fi nafsihi fahuwa hikmah. Begitu pula setiap ucapan yang jelas, ucapan yang gamblang, ucapan yang sahih, itu yang namanya hikmah. Ini keterangan dari beliau. Belum menyatakan lagi setelah itu, fal hikmatu kalimatun tamna'u man sami'aha minal mudhiyyi fil batil wa tad'uuhu ilal akhdhi bil haqqi wa ta'athuri bih wal wuqufi 'indal hadd alladhi haddahu Allahu 'azza wa jall. Maka yang namanya hikmah adalah sebuah kalimat yang menghalangi siapa saja yang mendengarkannya untuk terjatuh dalam perkara batil. Yang namanya hikmah, sebuah kalimat yang menghalangi setiap orang dari perkara batil. Hikmah, sebuah kalimat yang mengajak setiap orang. Yang mengajak setiap orang untuk mengambil yang benar, terpengaruh dengan yang benar, berhenti pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya hikmah. Maka berarti di sini kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah azza wa jal memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ud'u ila safili rabbika bil hikmah, berdakwahlah kepada Rabbu, jalan Rabbu dengan hikmah, maka dakwahnya harus dibangun di atas al-haq. Dakwahnya harus dibangun di atas kebenaran. Al-haq itu datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dakwahnya harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus benar. Dan yang kedua, dakwahnya harus menghalangi seseorang dari perkara yang batil. Tidak terjatuh dalam perkara yang batil, tidak terjatuh dalam perkara syafah, sikap-sikap, tindakan-tindakan yang menunjukkan bodohnya seseorang atau dungunya seseorang. Itu namanya hikmah. Maka seorang dai harus memiliki hikmah dalam dakwahnya. Artinya dakwahnya harus dakwah yang benar. dakwah yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, bimbingan para ulama dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama terkemuka setelahnya, sampai sekarang ini. Dibangun di atas kebenaran. Maka tidak boleh berdakwah dengan kejahilan. Tidak boleh berdakwah dengan hawa nafsu. Tidak boleh berdakwah dengan tanpa ilmu. Dakwah harus dengan kebenaran. Dan pasti harus meninggalkan semua perkara yang batil. Dan harus meninggalkan semua tindakan-tindakan yang menunjukkan pelakunya itu tidak punya ilmu. Meninggalkan semua tindakan-tindakan yang menunjukkan pelakunya itu dungu. Tinggalkan semuanya itu. Itu yang namanya hikmah dalam keadaan. Tiada hak. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk hikmah dalam cara dakwah ialah ar-rifq wal-lin, bersikap santun, bersikap lembut dalam berdakwah. Ini adalah hukum asal di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah itu harus dengan rahmah, harus dengan kesantunan, dengan kelembutan, dengan cara yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli." Maka dengan rahmat Allah Azza wa Jal, lintalahum, engkau wahai Nabi, bisa bersikap lunak kepada mereka. Lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu orang yang kasar, orang yang kabur dari sikap. Di situ ada pesan dari Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, supaya dalam berdakwah itu diiringi dengan linun. Sikap yang lembut, sikap yang lunak, sikap yang santun. Tidak boleh kasar. Tidak boleh dengan hati yang kaku. Tidak boleh dengan perangai-perangai yang jelek. Tapi harus dengan cara halus, dengan cara yang lembut, dengan cara hikmah, dengan cara rahmah, dengan penuh kasih sayang. Efeknya luar biasa. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang dahsyatnya kelembutan ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa shana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan pasti akan mencorengnya. Luar biasa. Dakwah, amal yang mulia. Dakwah, amal yang saleh. Ketika disepuh, begitu, diiringi dengan rifqun walin, kelembutan, kesantunan, kasih sayang, maka dakwah itu nampak indah. Tapi ketika kelembutan itu dicabut, dihilangkan, maka akan mencoreng-moreng semua tindakan, semua perbuatan seorang. Dakwah ketika tidak ada kelembutan, kesantunan, yang ada adalah kekerasan, kekasaran, maka dakwah tadi dicoreng-moreng mukanya. Menjadi perkara yang begitu mengerikan, begitu menakutkan. Menjadi jelek. Maka seorang dai harus memiliki rifqun walin, kelembutan dan kesantunan. Khususnya kaum muslimin rahimahumullah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang masih jahil, yang belum memiliki ilmu, yang tidak tahu banyak tentang Islam. Walaupun mereka jatuh dalam kesalahan, harus dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Rasulullah alaihi salatu wassalam, sosok Nabi dan Rasul yang begitu lembut hatinya. begitu halus perangainya. Luar biasa rahmatnya ketika menghadapi masyarakat umum yang masih jauh dari agamanya. Ketika ada yang salah dari mereka, disikapi dengan sikap yang begitu santun. Suatu kali, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba' dan sahabat yang lainnya, disebutkan dalam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya. Suatu kali, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya di Masjid Nabawi, datang seorang A'rabi, ala Arab pedalaman. Datang seorang A'rabi masuk ke dalam masjid. Fadhala fi nahiyatil masjid. Ada orang pedalaman masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia buang air kecil di sudut masjid. Itu kira-kira perbuatan yang baik atau jelek, Pak? Sangat jelek. Masjid itu tempat ibadah. Tempatnya orang sholat. Tempat yang suci. Ini ada orang pedalaman, orang Arab Badui masuk masjid. Bukannya untuk sholat. Tiba-tiba dia mojok di sudut masjid. Mau buang air kecil. Ya spontan para sahabat langsung menghardik. Woi, jangan, tahan. Ini saya mau kepengen buang air kecil di saya ini. Sudah ngempet barangkali. Sudah kebelet dia. Tapi dia mau mengeluarkannya di situ masjid. Spontan para sahabat menghardik. Menghindar. Itu wajar ya. Jangankan para sahabat, kita pun sekarang ini kalau seandainya ada orang dari luar sana tiba-tiba masuk masjid ini di sudut sana buang air kecil. Wah, itu bisa jadi berita utama tuh. Di Belitung ya. Ada orang kencing di masjid, heboh. Perkara yang sangat mungkar. Coba bayangkan, bukan di sini, bukan di Mutmainnah ini kencingnya, Pak. Di Masjid Nabawi. Ada Rasul di situ dan para sahabatnya. Perkara yang sangat mungkar. Ketika para sahabat menghardiknya, Rasul mengatakan, "Da'u." Ini Rasul. "Da'u." Biarkan. Ketika dia buang air kecil, Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Innama bu'ithum muyassirin walam tuba'athu mu'assirin." Wahai para sahabatku, kalian itu diutus untuk memberi kemudahan kepada orang lain, bukan diutus untuk menyulitkan orang lain. Begitu selesai Arabi tadi itu menyelesaikan hajatnya, beliau memerintahkan sahabat untuk mengambil air. Ambil satu timba air. Ambil, kemudian diguyurkan pada air kencingnya A'rabi tadi. Dulu masjidnya tidak ada karpetnya, Pak. Belum ada karpetnya. Masih tanah. Sehingga ketika ada orang yang buang air kecil, ya di situ aja. Ketika diguyur sama air, selesai. Suci kembali. Kalau sekarang, pel. Selesai buang air kecil gitu ya. Selesai tuntas gitu sudah. Pel. Tolong cepel, siram, besi, sudah kering. Setelah itu, Rasulullah SAW dengan sabarnya, dengan lembutnya, dengan rahmahnya, menasihati laki-laki. Dia mengatakan sesungguhnya masjid ini tempat ibadah. Untuk berzikir, untuk ibadah, untuk sholat, bukan untuk ini. Luar biasa ya. A'rabi tadi kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal sebagai ungkapan terima kasih dan salutnya kepada Rasul. Dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja. Jangan rahmati siapapun bersama dengan kami. Langsung muncul simpatinya. Katanya para ulama kita ya, katanya para fuqaha, tindakan Rasul ini betul-betul tepat. menyelesaikan semua permasalahan. Katanya para ulama kita, para fuqaha kita, itu orang Arab Badui tadi yang sudah kebelet kepengin pipis tadi itu, kalau seandainya dia dihardik, ketika itu dihardik, dilarang, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia akan lari terbirit-birit karena ketakutan. Akhirnya air kencingnya itu kemana-mana. Kebelet itu semua keluar ini. Jangan, wah, lari, keluar. Wah, salah kemari sudah. Yang tadinya hanya di pojok masjid, akhirnya semua ruangan masjid terkena air kencingnya. Kena badannya, kena pakaiannya, kena kemana-mana begitu. Akhirnya najisnya pun kemana-mana. Tapi ketika dia dibiarkan, najisnya hanya di sebuah tempat saja. Tidak mengenai bajunya, tidak mengenai badannya, hanya di satu tempat saja. Atau kemudian yang kedua, ketika yang kebelet tipis tadi itu dihardik, jangan, langsung tertahan, gagal keluar. Itu merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Untuk kesehatan, Pak, membahayakan. Nah, pipis yang tadi sudah mau keluar, tahan, masuk lagi. Itu sangat membahayakan orang ini tadi. Rasul luar biasa. Begitu hikmah, begitu cerdas. Dibiarkan. Sehingga tidak membahayakan dirinya. Plong, mengeluarkan semua hajatnya sampai tuntas. Selesai, tidak membahayakan dirinya. Najisnya tidak kemana-mana. Hanya di ujung masjid. Solusinya langsung diguyur dengan air suci kembali. Luar biasa. Dalam momen tadi Rasul menasihati dua pihak sekaligus. Menasihati para sahabat supaya memberi kemudahan, supaya rahmah, supaya lembut, supaya hikmah. Jangan kasar-kasar. Yang kedua, menasihati Arab Baduinya. Dikasih wejangan supaya dia tahu bagaimana keagungan masjid. Ini untuk ibadah, untuk sholat, untuk doa, untuk zikir. Bukan untuk seperti itu. Dan masuk itu ilmunya Rasul. Allahumma arhamni wa muhammadah wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku sama muhammadah. Jangan merahmati siapa yang sama dengan kita. Selesai. Itu namanya hikmah dan mengarah dakwah. Rasul paham, Rasul tahu, itu Arab Badui, orang pedalaman sana, yang tidak begitu paham perkara agama. Kalau bahasanya kita dulu, orang primitif. Tidak banyak mengerti tentang ilmu agama, bimbingan-bimbingan agama, belum banyak mengerti masalah ilmu, primitif. Orang jahil. Rasul begitu. Luar biasa. Dalam kesempatan yang lainnya lagi dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang berjamaah, beliau menjadi imam berjamaah dengan para sahabatnya. Tapi dalam keadaan sedang ibadah sholat. Ketika dalam sholat, di tengah-tengah mereka ada salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala. Dia termasuk dalam shaf. Ketika sedang sholat, terdengar ada orang yang bersin. Ada orang yang bersin. Dengan serta-merta Muawiyah bin Hakam ini mendoakan dia dalam sholat. Yarhamukallah. Ini lagi sholat, Pak. Lagi saat mendengar ada orang bersin, dia mengatakan yarhamukallah. Bayangannya orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Doanya apa? Yarhamukallah, kan begitu. Dia bilang yarhamukallah. Spontan para sahabat yang sedang sholat langsung nengok ke arah dia semuanya. Nengok semuanya. Risih dia. Ngomong dia dalam sholatnya. Malakum tanzuruna ilayya. Apa kamu kepandangi saya? Ngomong dia dalam sholatnya itu. Dalam sholat berjamaah di belakangnya Rasul. Ada apa kamu mandang-mandang saya? Akhirnya para sahabat pun menepukkan tangannya ke paha mereka supaya dia. Jatuh. Jadi jatuh. Itu salahnya. Itu kira-kira kesalahan, pelanggaran atau bagaimana, Pak? Jawabannya? Ya, pelanggaran. Yang namanya orang salah harus khusyuk. Kan gitu ya. Khusyuk. Tidak boleh bicara. Ini bicara ini. Begitu selesai sholat, katanya sahabat yang mulia ini, sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini. Dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu mu'alliman qat khairan min Rasulillah. Sungguh demi Allah, aku belum pernah melihat, mengetahui seorang pendidik yang lebih bagus daripada Rasulullah. Wallahi ma syatamani wala darabani. Sungguh demi Allah, Rasul tidak mencela aku, tidak mukul aku. Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi salata la yajuzu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai para sahabatku, salat ini enggak diperbolehkan ada padanya ucapan-ucapan manusia. Innama hiya dzikrun wa du'aun wa tilawatul Qur'an. Yang namanya salat itu hanya zikir, doa dan bacaan Quran. Tidak marah Rasulullah. Maka turun ayat yang memerintahkan kita untuk khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu semuanya dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nuhina 'anil kalami fi shalah. Semenjak itu kami dilarang untuk bicara dalam sholat. Perhatikan cara Rasul dalam menyelesaikan masalah. Tidak marah-marah. Tidak mengumpat-umpat. Tidak mencela-mencela. Apalagi memukul. Tidak. Begitu rahmat. Begitu lembut. Mengerti ini sahabat. Tidak tahu ilmunya. Belum paham ilmunya. Maka dikasih jangan. Ini sholat tidak boleh ada ucapannya orang. Yang namanya sholat hanya doa. Berzikir, bacaan. Dan begitu mengena. Itu sungguh demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seorang pendidik, pengajar yang lebih bagus daripada Rasulullah. Dan terus dia teringat dengan peristiwa itu sampai dia riwayatkan. Dia sampaikan kepada para tabi'in. Generasi yang setelahnya. Dia bagikan dalam Sahih Muslim. Itu Rasulullah. Barakallah. Dalam kesempatan yang lainnya lagi disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dan dia sahih. Suatu kali ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang duduk-duduk bermajlis, tiba-tiba datang seorang pemuda. Fata, pemuda datang ke masjidnya Rasul. Sekonyong-konyong dia menyatakan, ya Rasulullah, i'zan li fizzina. Pemuda ini, Pak. Sekonyong-konyong dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini ucapan yang begitu mengerikan. Semua kita paham dan tahu zina hukumnya. Loh, Pak, diem. Zina hukumnya? Hukumnya haram. Ini pemuda bagaimana ini? Rasul dan sahabatnya lagi bermajelis, kok tiba-tiba datang minta dispensasi bolehnya zina. Reaksi itu para sahabat. Tahan-tahan. Bicara apa kamu ini? Tapi pemuda itu nampaknya ngerti ilmunya. Ngerti kalau zina hukumnya haram. Makanya minta izin. Minta izin. Bermajlis. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Fata. Pemuda. Datang ke masjidnya Rasul. Sekonyong-konyong dia menyatakan, ya Rasulullah, i'zan li fi zina. pemuda ini, Pak. Konyong-konyong dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini ucapan yang begitu mengerikan. Semua kita paham dan tahu zina hukumnya. Loh kok diem? Zina hukumnya? Hukumnya haram. Ini pemuda bagaimana ini? Rasul dan sahabatnya lagi bermajelis, kok tiba-tiba datang minta dispensasi bolehnya zina. Reaksi itu para sahabat. Tahan-tahan, bicara apa kamu ini? Tapi pemuda itu nampaknya ngerti ilmunya. Ngerti kalau zina hukumnya haram, makanya minta izin. Rasul hanya memerintahkan pemuda itu untuk mendekat. Mengatakan udhnuh. Mendekat. Mendekatlah pemuda. Udhnuh. Mendekat lagi. Itu wibawanya Rasul. Kira-kira pemuda bakal diapakan, Pak? Mendekat. Mendekat lagi. Sampai persis di hadapannya Rasulullah. Pikir-pikir mau diapakan ini? Tampar? Atau mau ditonjok? Atau diapakan? Subhanallah. Rasul tidak berbuat apa-apa. Diam. Mendekat. Mendekat. Sampai di depan Rasul. Begitu wassalam, Rasul hanya memberondong dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang menggugah perasaan dia. Membuka akal pikiran dia. Menghujam dalam jiwanya. Dia tahu betapa kejinya perzinaan itu. Rasul memberondongnya. Atuhibbuhu li ummik. Langsung dengan tegas. Atuhibbuhu li ummik. Apakah kamu suka zina itu menimpa ibumu? Kaget. La ya Rasulullah. Saya tidak mau ya Rasulullah. Zina itu menimpa ibu. Mati dia. Diteruskan oleh Rasulullah. Aku hibbuhu li ibnatik. Apa kamu suka menimpa putrimu? Aku hibbuhu li ukhtik. Apa kamu suka menimpa saudarimu? Aku hibbuhu li ammatik. Kamu suka menimpa bibimu? Aku hibbuhu li khalatik. Ammah, bibi dari pihak ayah. Khalah dari pihak ibu. Yang disebut Rasul, orang-orang dekatnya, yang di sekitar dia, yang paling dia cintai. Apa kamu suka atau menimpa ibumu, putrimu, saudarimu, bibimu, budimu? Semakin mengerti dia. La ya Rasulullah. La ya Rasulullah. Saya tidak mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Orang-orang pun juga tidak suka zina itu menimpa ibu-ibu mereka. Orang lain juga demikian tidak suka zina itu menimpa putri mereka, saudari mereka, bibi mereka. Itu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung menghujam ke dalam jiwanya. Sadar. Lah ya Rasulullah. Begitu Rasul pahami, pemuda mengerti betapa kejinya berzina. Rasul menepuk dadanya. Sambil mendoakan, Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah pemuda ini dan sucikan hati. Efeknya luar biasa. Katanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan dan menjelaskan kondisi pemuda itu setelah itu. Dikatakan, wallahi sungguh demi Allah, semenjak itu tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh pemuda ini melebihi zina. Langsung berefek. Yang tadinya meluap-luap syahwatnya, bergejolak birahinya, tidak tahan dia minta izin untuk berzina. Sekarang menjadi sesuatu yang paling dia benci. Paling dia benci. Luar biasa. dengan cercaan, dengan cecaran-cecaran pertanyaan yang terus berkubik-kubik, menyadarkan pemuda tadi, zina itu merusakkan kehormatan orang-orang yang kamu sukai, merusakkan kehormatan orang-orang yang dekat dengan kamu, merusakkan kehormatan ibumu, kehormatan putrimu, kehormatan saudarimu, kehormatan bibimu, kehormatan orang dekat kamu. Kalau kamu sudah berkeluarga, kehormatan istri kamu. Jeleknya persidangan. Luar biasa. Itulah model hikmah, kasih sayang, kelembutan Rasul dalam berdakwah kepada Allah. Terutama ketika menghadapi orang-orang masyarakat muslimin yang masih awam, yang masih jahil, yang belum banyak mengerti tentang bimbingan. Kalau seandainya para da'i, da'i ilallah itu dakwahnya demikian, dibangun di atas kebenaran, itu apa namanya, gak mungkin tawar-tawar lagi sudah ini. Kebenaran, berdakwah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, Al-Quran, Sunnah Rasul dengan keterangan para ulama, kemudian disampaikan kepada umat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dengan cara yang rahmah. Efeknya luar biasa. Masyarakat akan menerima dakwah tadi. Al-Haq akan tersampaikan dengan bagus kepada umat. Mereka akan simpati dengan dakwah. Memandang dakwah begitu indah, begitu menyenangkan, tidak mengerikan. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para dai, dai ilallah, sifat yang mulia ini, hakimun fi da'watihi, memiliki hikmah dalam dakwahnya, sehingga dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan al-haq kepada umat dengan cara yang bagus. Umat menerima dakwah dengan yang terbaik, dan dia betul-betul umat ini merasakan Islam itu agama yang indah, agama yang rahmah, tidak ada tindakan-tindakan yang mengerikan, yang radikal dan segala macamnya di dalam tubuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin sudah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat akan menerima dakwah tadi. Al-Haq akan tersampaikan dengan bagus kepada umat. Mereka akan simpati dengan dakwah. Memandang dakwah begitu indah, begitu menyenangkan, tidak mengerikan. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para dai, dai ilallah, sifat yang mulia ini, hakimun fi da'watihi, memiliki hikmah dalam dakwahnya, sehingga dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan al-haq kepada umat dengan cara yang bagus. Umat menerima dakwah dengan yang terbaik, dan dia betul-betul umat ini merasakan Islam itu agama yang indah, agama yang rahmah, tidak ada tindakan-tindakan yang mengerikan, yang radikal dan segala macamnya di dalam tubuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin sudah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat akan menerima dakwah tadi. Al-Haq akan tersampaikan dengan bagus kepada umat. Mereka akan simpati dengan dakwah. Memandang dakwah begitu indah, begitu menyenangkan, tidak mengerikan. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para dai, dai ilallah, sifat yang mulia ini, hakimun fi da'watihi, memiliki hikmah dalam dakwahnya, sehingga dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan